Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak, dimanapun ibu dan bapak berada, baik yang mengikuti taklim di majelis taklim Radio Kayu Manis Jakarta, di rumah yatim di nomor 12 di Pisangan Baru, maupun ibu dan bapak yang mengikuti radio streaming kami di Jepang, di Inggris, dimanapun, tentu kita kali ini mencoba belajar nahu. Kalau kemarin kita belajar Al-Quran dengan metode putus sambung, kita belajar nahu nanti sorobnya, tapi jangan sarapnya, sorob ya, nahu sorob gitu. Insyaallah ini sebentar lagi mau tamat. Ibu dan bapak mungkin yang atau adik-adik anak yatim masih bingung, nggak usah bingung, abisin aja dulu ini, nanti dihabis dari awal lagi. Bagaimana dulu Pak Muhadi bingung, sampai sekarang pun masih bingung sedikit, tapi alhamdulillah udah nyai-nyai lah, paham ya, insyaallah begitu. Di halaman 146 ini hampir sebentar lagi tamat, kita nanti akan ke Sorof. Samsudin nanti tugasnya Pak Samsudin ini ngulang-ulang lagi, pokoknya sampai ibu dan bapak paham betul. Di halaman 146 kita akan membahas tentang babula la ya, tidak. La, nah, kalau kalimat bahasa Inggris mah not gitu ya, negatif gitu, negatif. Makan enggak? Tidak, tidak makan. Tidur enggak? Tidak gitu ya. La yang meniadakan jenis, la ya, itu la nafiyatul lil jinsi, mempunyai ketentuan sebagai berikut. Ketentuan pertama, i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharatin nakiratu ya, idza basharatin nakiratu walam tatakarrar la, tidak mengulang la. Nahu la rajula fid dari, i'lam ketahuilah annala, bahwa sesungguhnya la adalah tansibun nakirati ya, adalah menasabkan isim nakiroh tanpa ditanwin, tanpa ditadwin, dengan syarat pertama jika la-nya bertemu dengan isim nakiroh. Dan yang kedua, tanpa mengulang la-nya, la-nya tidak diulang dua kali. Contohnya, harusnya kan rojulan ya, rojulun, rojulin. La rojula fiddari. Tak seorang pun di dalam rumah. Jadi masuk ke dalam nakiroh dengan catatan tidak diulang la-nya. Penjelasan, fungsi la sama dengan fungsi inna. Inna tansibul isma watar faul khobar ya, inna. Fungsi la ini sama dengan fungsi inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Nah, pada contoh di atas, rojula adalah isimnya la, yang menasobkan dengan tanda mabni fathah, dan kata fiddari adalah khobarnya. Ya. La rojula fiddari. Kenapa fiddari? Karena ada huruf jarfi ya. Itu. Jadi la masuk ke dalam isim nakiroh tanpa tanwin. La itu ya. Ketentuan pertama. Ketentuan kedua, fa illam tubashirha wajaba rab'u wa wajaba tikraru la. Nahwu la fiddari rajulun wa lam ra'atun. Jadi ulang la-nya ya. Bila la tidak bertemu langsung, kalau tadi kan la-nya langsung bertemu dengan isimnya. Bila la-nya kalimat negatif, tidaknya la nafiyatul lil jins ya, meniadakan. Apabila la-nya tidak bertemu langsung pada isim, maka isimnya itu wajib dirofa dan wajib mengulang la-nya. Misalnya, la fiddari, tidak ada di dalam rumah siapa? Rajulun, tak ada seorang laki-laki. Walam ru'atun, ya, dan seorang perempuan. Jadi gak ada orang, laki-laki gak ada, perempuan gak ada. Jadi yang pertama, kalau la-nya langsung ke isim, La-nya isim nakirah dan tanpa pengulangan, tanpa tanwin. Sedangkan kalau la-nya itu tidak langsung kepada isimnya, la-nya harus diulang dan harus rofa, gitu ya. Itu. Kalau yang tadi la-nya langsung pada isim dan nasab, ya nasab tuh i'lam anna la tansibun nakirati, ketahuilah bahwa sesungguhnya lam itu menasabkan nakiroh tapi tanpa tanwin, bigoiri tanwin. Kapan? Idza basyaratin nakiratu wa lam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Ada syaratnya, jikalah itu bertemu dengan isimnya tapi tidak boleh tanwin, tidak ada tanwinnya. Kesatu, syarat keduanya, la-nya tidak usah, tidak boleh diulang. Tidak ngulang la-nya. La-nya hanya sekali. Tidak ada, ya la rojula fiddari. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Ya laki-laki, ya perempuan, tidak ada. Sedangkan yang kedua, fa'illam tubashir. Fa'illam tubashirha wajabar raf'u wa wajabat tikraru la nahwu la fiddari. Rajulun walam ra'atun. Apabila la-nya tidak langsung dengan isimnya, ya, nah maka isimnya nanti wajib dirofa dan la-nya harus diulang. La fid dari rajulun walam ra'atun. Penjelasannya, pada ketentuan ini la sama sekali tidak berfungsi karena tidak bertemu langsung dengan isimnya. Pada contoh di atas, kata rojulun tetap diropa karena kedudukannya sebagai mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhor, ya, mubtada itu rojulun. Jadi mubtada muakhor, jadi berarti khobarnya pidari khobarnya, ya, khobar muqaddam. Nah ini, jadi la-nya tidak fungsi. Tidak fungsi dalam arti apa? Tidak fungsi dalam arti apa? Tidak fungsi dalam arti apa yang kedua? La-nya tidak fungsi dalam i'rabnya, tidak merubah barisnya. Tetap aja fidari rajulun walam ru'atun. Tetapi fungsi hanya sebagai dalam arti. Kok bingung? La kan tidak. Kalau yang pertama arti plus i'robnya. Tuh, karena ada la, harusnya rojulun. Jadi la rojula. Fidari, fidari mah majrun bifi, ya. Rojulun fidari kan begitu asalnya. Rojulun, kemasukan la jadi la rojula. Jadi yang pertama merubah baris dan merubah arti. Merubah baris itu i'rob, i'robnya. Dan merubah arti. Yang kedua hanya merubah artinya saja, i'robnya, barisnya tetap, ya. Kan fid dari rajulun wa imra'atun, misalnya gitu, ya. Di dalam rumah ada laki-laki, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, begitu. Kemasukanlah barisnya tetap la fid dari rajulun wa imra'atun. Kenapa la-nya tidak merubah isimnya? Kenapa tidak merubah isimnya? Karena tidak langsung. Karena ada fiddari itu, tidak langsung. La fiddari, rojulun, itu kan rojulunnya. Karena tidak langsung. Gitu ya. Karena tidak langsung pada mengenai isimnya. La fiddari, rojulun, walam ro'atun. Artinya sama saja. Di dalam rumah itu laki-laki, perempuan juga tidak ada. Jadi otomatis kosong. Boneti nggak ada di rumah. Di sini misalnya kan lagi pulang ke Depok, Paung nggak ada, apalagi Samsudin cuma seminggu sekali. Paung juga sama, ya, seminggu sekali. Begitu yang dua, ya. Jadi yang pertama merubah i'rob, merubah baris dan merubah arti karena langsung berkenaan dengan isimnya. Syaratnya isimnya harus isim nakiroh. Yang kedua tidak berkenaan langsung, ya. Nah, tidak merubah baris, tidak merubah irob, tapi hanya merubah arti. Yang ketiga, fa in takarrarat jaza'i maluha wa ilgha'uha. Fa in syi'ta qultu la rajula fid dari wa lam ra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa lam ra'atun. Ini mah boleh milih nih. Dengan catatan kena nih ya, kena dulu tapi ya halaman. Nah, jika dengan mengulang la maka boleh memfungsikan la atau membiarkannya. Anda boleh memilih mengatakan la rajula, tuh ya, dengan ngulang nih, dengan ngulang. La rajula berarti sesuai dengan ketentuan yang pertama ya. La rajula fidari walam ro'ata, ya. Boleh juga la rajulun fidari walam ro'atun. Apa bedanya yo? Semuanya kena kan sama seperti nomor pertama. Bedanya apa? Karena ada pengulangan la di sini. Nah, kalau ada pengulangan la, la-nya langsung berhubungan dengan isimnya ya. Tuh, la rajula, la rajulun. Nah, kalau ada pengulangan la, maka boleh dibaca la rajula, bisa dibaca la rajulun. Jadi, la rajula fid dari wa lam ra'ata. Ya, kalau la, a, ya. La rajula fid dari wa lam ra'ata. Tapi kalau mau un, dua-duanya jangan sebagian-sebagian, ya. La rajulun fid dari walam ro'atun. Tidak ada seorang lelaki di rumah dan tidak pula seorang perempuan. Dapat disimpulkan membaca la ini kalau la berkenaan langsung dengan isim nakirah maka la-nya berubah menjadi mansub, nasob, menjadi patah, ya, yang pertama tuh. Ya, kalau berkenaan langsung tanpa pengulangan la tapi tanpa pengulangan la rajula fidari. Yang kedua, kalau tidak berkenaan langsung, maka barisnya tidak dirubah. Mubtada, khobar. Tidak berkenaan langsung dengan isimnya. Dengan catatan diulang juga ya. La fidari, tapi harus diulang gitu ya. Kalau tidak berkenaan langsung, tapi harus diulang. Barisnya tetap. Artinya doang yang berubah tidak ya. Memiliki arti penolakan, jadi tidak ada seorang pun di rumah itu. Jadi yang pertama, kalau berkenaan langsung dengan isim, maka la-nya cukup satu, isimnya menjadi mansub, patah ya, di sini patah karena mufrad. Kemudian kalau yang kedua, kalau tidak berkenaan langsung dengan isimnya, maka barisnya tidak berubah, dengan catatan la-nya harus diulang dua kali. La fid dari rajulun walam ra'atun. Yang kedua. Yang ketiga, la-nya berkenaan langsung. Tapi ada la-nya dua. Berarti boleh milih. Boleh mansub, boleh rafa marfu kita. Ya, paham enggak? Yang kedua kan la fid dari rajulun walam ra'atun. Barisnya tetap rajulun mubtada dan khobarnya tetap rajulun sebagai khobar ya. Fid dari sebagai khobarnya, khobar muqaddam. Rajulun walam ra'atun itu nyambung dada muakhor ya. Nah kalau yang pertama, nah la rajulu tuh bisa la rajula, bisa la rajulun itu ya. Kalau la-nya berkenaan dengan isimnya dan catatan harus pengulangan dua la. Boleh la rajula fiddari walam ra'ata, boleh la rajulun fiddari walam ra'atun. Paham hari ini mah dari ngulang-ngulang, harus diulang-ulang. Ya la haula wala quwata illa billah, iya kan? Iya, paham ya? La haula wala quwata illa billah. Selama ini enggak ngerti. La haula wala quwata illa billah. La haulun bisa enggak? Bisa, tapi enggak enak ya udah umum seperti itu. Tapi boleh aja kan berkenaan langsung la haulun wala quwatun illa billah. Tapi umumnya la haula wala quwata illa billah. Itulah ya. Halaman 146 sampai 148. 149. Babul munada. Nih yang ditanyain sama ibu ya dulu ya, munada. Nih munada. Munada maf'ul li ajri itu tamat lah. Halaman 149 nomor 25 ya, bab ke-25. Babul munada. Jenis munada. Al munada khamsatu anwa'in. Coba. Al munada khamsatu anwa'in. Al-Mufradul Alam Wan Nakiratul Maksudah Wan Nakiratul Ghairu Maksudah Nah ini Wal Mudaf Wal Musabbah Bil Mudaf Munada seruan itu ada lima bentuk. Satu, mufrad alam, nama diri. Samsudin, Ari, Paung, Paruslah, nah itu ya. Mufrad alam, nama diri. Yang kedua, nakiroh maksudah. Yang ketiga, nakiroh ghairu maksudah. Yang keempat, mudof. Yang kelima, musabah bil mudof. Dianggap sama dengan mudof. Kalau ada mudof, mudof ileh. Kalau saya nyender, nyender kemana ada? Nyender kan nih? Enggak ada senderannya. Nah ini mudah-mudah pilih ada nyender, senderan lagi tuh. Baitullah, rumahnya siapa? Rumahnya Allah, nyender gitu lah. Gitu ya. Abdullah, hambanya ya. Itu ada senderan yang mudah-mudah pilih. Nanti, penjelasan. Munada berbentuk mufrad alam, yaitu munada pada isim yang bukan mudhaf dan bukan menyerupai mudhaf. Misalnya, ya Jaidu. Ya Jaid, ya Jaidu. Ya. Ya Jaidu. Ya Umar, ya Muhammad. Tapi kadang-kadang bujunya kita jarang kita baca ya, kadang-kadang enggak paham tuh itu. Ya Umar, ya Utsman, ya Ali gitu ya. Itu untuk mufrad alam, untuk nama orang. Ya Jainab, ya Fatimah. Wahai ya, hey. Yang kedua, munada berbentuk nakiroh maksudah, yaitu munada pada isim nakiroh untuk maksud yang jelas. Misalnya, ya rojulu, hey pria, ya gulam, ya anak gulam ya, hey, ya rojul, itu, ya gulam, ya budak ya, itu. Kalimatnya umum, ya rojul kan tidak khusus ya, tapi ditentukan oleh orang tertentu karena dimaksudkan ya rojul gitu kan. Nah ini udah jelas gitu, karena maksudah tuh ya yang dimaksud. Yang ketiga munada berbentuk nakiroh ghairu maksudah, yaitu munada pada isim nakiroh tanpa maksud yang jelas. Misalnya, ya rojulan, khud biyadi, wahai lelaki, peganglah tanganku. Ini gatel kali ya. Jadi laki-lakinya banyak. Ya rojulan, kecacet cewek itu, khud biyadi. Laki-laki yang mana tuh? Gak jelas kan? Beda dengan tadi ya. Ya rojul, wahai laki-laki, kami sini-sini gitu kan. Ini khusus yang pertama maksud. Yang kedua yang tidak... Ini barisnya ya, tuh. Kalau yang pertama, yang kedua tuh, ya rojulu itu yang umum kalimatnya, kan rojul kan siapa saja, tapi sudah dikhususkan. Itu dimaksud dengan munada berbentuk nakiro, isimnya isim nakiro tahu ya. Nakiro itu umum. Kalau marifat itu ada alif lamnya, ya, atau nama orang seperti nomor satu itu marifah. Nah, umum tapi dikhususkan gitu loh. Wahai wanita, hei wanita ambilkan air, kan udah tahu biasa ngambil air mutmainah kan, udah itu umum tapi khusus. Tapi yang nomor tiga itu kalimatnya umum dan umum gitu, jadi tidak dikhususkan pada seseorang. Ya rojulan khud biadi, wahai lelaki peganglah tanganku, itu ngapain ya. Alah. Yang keempat, munada berbentuk mudhaf. Nah ini ya. Ya gulama, wahai budak-budaknya siapa? Gulama Zaidin. Gulama Muhammadin gitu ya. Mudhaf ileh. Itu kalau ada mudhaf ileh. Anak-anakku yang masih bingung tenang aja ya, ikut aja. Itu juga entar lama-lama juga terbiasa. Tapi kalau sistemnya seperti ini insyaallah akan lebih pintar. Saya termotivasi sistem ini setelah saya kenal waktu saya duduk di bangku di kampus di IAIN Ciputat. Karena ada orang Cirebon yang sistem pengajarannya begitu ngajarnya, diikuti, makanya lumayan gitu ya. Makanya saya dengan ayah kan beda. Ayah ilmunya jangan ditanya, tapi metodenya. Munada berbentuk musyabah bil mudhaf. Misalnya, ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya, munada berbentuk musyabah bil mudhaf, mirip dengan mudhaf, mudhaf, tapi bukan ya, disamakan. Ya tali'an jabalan, hai pendaki gunung. Mirip mudhaf ya, pendaki gunung. Tapi enggak mudhaf, kalau mudhaf kan ya gulama jaidin, ya Abdullah ya. Dari itunya. Ya gulama. Ya tali'an jabalan tuh barisnya ya. Ini munada berbentuk musyabbah bil mudhaf. I'rabnya nih, i'rabnya. Nah, ini yang penting untuk munada. Fa ammal mufradul 'alam wa nakiratul maqsudah payubnayani ala dhammi min ghairi tanwin. Nahwu ya zaidu tuh tanpa tanwin wa ya rajulu wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghair. Ya. Ini yang pentingnya nih. Adapun munada berbentuk mufrad alam, ya Muhammad tadi ya, ya Aliyu, ya Jaidu tuh. Tidak boleh pakai tanwin, tanpa tanwin. Adapun munada berbentuk mufrad alam, nama orang, dan nakirah maksudah yang nomor dua, ya rojulu, itu ya. Adapun munada berbentuk mufrad alam dan nakirah maksudah, maka keduanya selalu didomah, mabni domah, dan tanpa tanwin. Paham gak? Gak boleh ya rojulun, ya rojulu, ya Muhammadu, gitu ya. Tanpa tanwin. Begitu juga yang nakirah ghairu maksudah. Kenapa nakirah ghairu maksudah juga enggak boleh pakai tanwin? Karena walaupun dia kalimatnya umum tapi khusus kan? Ya rajul, hey, laki-laki sini-sini. Kan udah jelas gitu. Lain dengan yang tadi ya, yang nomor 3. Kalau nomor 3 kan nakirah ghairu maksudah. Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Takit-takitnya banyak gitu. Enggak ada yang dimaksud enggak oleh omongan dia? Wahai laki-laki, peganglah tanganku. Ada yang dimaksud enggak? Ada. Siapa yang dimaksud? Semuanya. Beda. Ya rojul, ya rojul. Ah, ini wahai laki-laki. Ini udah khusus. Kalau ini ya rojula itu ya. Ya rojulan khud biadi yang nomor 3. Ada maksudnya tapi masih umum gitu. Laki-laki siapa aja laki-lakinya yang mau megang? Mungkin dia terprosok gitu ya. Hei, laki-laki tolong gitu maksudnya. Laki-laki yang mana aja yang mau nolongin. Tapi kalau yang ini, hey, ya rojula, ya rojulu. Wah, laki-laki, udah khusus gitu loh. Gitu ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 itu harus mabni domah. Tidak boleh pakai tanwin. Ya zaidun, ya rojulu. Nah, sedangkan yang ketiga, keempat, kelima, itu ya, ini. Sedangkan munada yang berbentuk tiga selebihnya maka harus dinasob mansub bukan yang lainnya. Ya rojulan khud biyadi, ya gulama zaidin, ya tali'an jabalan tuh mansub ya dengan tidak dengan yang lain. Tuh ya, penjelasan. Dua contoh di atas adalah contoh munada untuk isim mufrad, dan ini belum latihan ini ya usahaan apa? Mu'anas, jamaah ya. Ini baru mufrad. Dua contoh di atas adalah contoh munada untuk isim mufrad. Jika untuk isim tasniyah, maka tandanya selalu alif mabni alif. Misalnya, ya Zaidan. Ya Zaidani, ya Zaidan. Ya. Dan bila jamaah mudzakkar salim, maka tandanya selalu wau, mabni wau. Misalnya, ya Zaidun. Tetap ya. Jadi tadi ya Zaidu itu kalau dia mufrad. Kalau dia musanna atau jama tetap aja ya itunya. Ya Zaidan. Ya, Zaidani kan Zaidan dibacanya. Ya Zaidun gitu ya, tetap rafanya dengan wawu nun. Yang nomor 2 alif nun ya. Karena musanna. Contoh i'rab munada yang lain sebagai berikut. Munada bentuk nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan tuh ya, khud biadi, wahai lelaki peganglah tanganku. Munada berbentuk mudhaf, ya gulama Zaidin. Mudhaf ya, mudhaf ilaih. Mudhaf itu sandaran ya, ada yang nyandarnya. Itu pembantu siapa? Gulam Zaid gitu ya. Itu hamba siapa? Hamba Allah, Abdullah. Abdullah berarti ya. Kalau pakai ya. Kalau pakai ya, kalau enggak pakai Abdullah. Karena itu. Ya, mudhaf ilaih. Kelima, munada berbentuk musyabbah bil mudhaf. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Ini disamakan seperti mudhaf ilaih tapi bukan musyabbah. Ya. Musyabbah bil mudhaf. Ringkasan dan istilah penting, i'rab munada, pertama yang harus dipahami, kalau kemasukan ya munada ini mabdinya mabdi dhammah bila berbentuk mufrad alam atau nakirah maksudah. Kalimatnya masih umum nakirah tapi dia ada yang dimaksud gitu. Ya imra'atu gitu kan? Wahai wanita ya, imra'atun. Ya imra'atu. Wahai wanita, udah khusus. Tapi kalau enggak ini ya imra'atan. Khud biadi gitu kan? Wanita mana? Ini wanitanya banyak. Ya imra'atan, khud biadi. Jadi masih umum. Kalau yang maksudnya ya imra'atu. Wahai wanita. Gitu. Jadi selalu yang nomor satu dan nomor dua yang mudhaf apa? Munada alam ya, ini dengan apa? Yang dengan yang kedua, yang nakirah maksudah itu dengan domah ya, mabni domah marfu dengan domah, dengan catatan isim mufrad. Kalau isimnya itu muannas, musanna atau jamak, tetap ya rofa, tapi rofanya tidak dengan domah. Mufrad alam yang mufrad, nah musanna lah nanti tetap rofa ya, tapi rofa, tapi rofanya nanti dengan apa? Kalau mufrad dengan domah, kalau musanna dengan alif nun, kalau jamak waw nun gitu ya. Nah, nanti itu dilatih itu seperti itu. I'rab munada, nah dinasob bila berbentuk apa? Nakirah ghairu maksudah. Ya rajulan khud biadi, atau bila berbentuk mudhaf ilaih, atau musabah bil mudhaf. Tuh ya. Ibu dan Bapak, tentu apa yang kami sampaikan ini nanti rekamannya ada di internet. Nanti dilihat aja, nanti saya menjelaskan babla. Tentu ini baru satu buku. Nanti akan paham lagi nanti beberapa buku resensinya ada ya, referensinya nanti. Jadi baru paham itu dengan contoh-contoh yang lain. Nanti dengan contoh dan bahasan-bahasan yang lainnya kita nanti padukan ya, tentang babla ini. Babla dan munada ya tadi ya. Munada. Insyaallah. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk tetap insyaallah ya ikuti siaran kami di radio streaming atau TV streaming. Alamatnya di sini ada, kunjungi di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com atau di radiobelajarngaji.com. Silahkan ya dibagi-bagi nanti. Mudah-mudahan bermanfaat, karena bukan hanya pelajaran tajwid saja, ada ceramahnya, bahkan nanti saya di TV-nya itu nanti kan kalau di YouTube itu ada agim, ada ini, ada itu, saya kumpulkan di situ di TV Muslimnya. Ada anak kecil yang umur 2 tahun sudah bisa baca Quran, ada yang 5 tahun sudah 30 juz, nah nanti itu untuk memberikan motivasi. Ya insyaallah lah, ya perlahan gitu ya. Kita kan web itu seibarat warung. Nah, untuk itu saya mempromosikan, nah ini Bapak silahkan bawa nanti kasih-kasih temennya atau fotokopi lagi bagi-bagi, kan ibadah kita. Di situ kita niatnya ibadah kok, untuk berbagi informasi. Karena informasi tipis sekarang semuanya semu. Ada ceramah-ceramah juga sudah jarang sekarang. Ada ceramah pagi ngomongin orang. Ada ceramah ngomongin suaminya, suami saya begini, kan jadi gibah. Ngobatin orang, kenapa? Oh, sama tetangga siapa? Tetangganya namanya Ibu Neti. Saya ya omongin aja jadi gibah kan? Misalnya ya, ada tuh di TV tuh seperti itu. Insyaallah lah di TV kita itu, di radio kita itu nanti ada ceramah-ceramah yang saya ambil dari penceramah-penceramah yang lainnya. Sangat bermakna insyaallah, mudah-mudahan. dan tidak menutup kemungkinan ada saran dan kritik, silahkan. Jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan untuk menyampaikan ke 0812-828-7881. 0812 ada di sini, 0812-828-7881, atau lewat emailnya di arirkm@gmail.com. Ada saran kritik silahkan disampaikan, karena bagaimanapun menurut saya sudah bagus, pasti ada kekurangan. Tapi kalau bertanya, Pak Ari kok belum penuh, ya semuanya harus bersabar, karena dikerjakannya cuma seorang diri, itu juga sampai jam 2, kadang-kadang sampai jam 3 jauh malam. Dalam malam-malam saya kadang-kadang saya nangis, saya ngerjain ini ada manfaatnya apa tidak ya Allah. Tapi saya yakin mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini bermanfaat. Walaupun mungkin saya sudah tiada, nanti anak cucu saya bisa menikmati di web itu, karena tersimpan di arsip itu di sana. Namanya pelajaran ngaji, pelajaran begini dari dulu, dari kecil begini-begini aja, tidak pernah berubah. Beda dengan pelajaran umum kan, kalau pelajaran umum kadang-kadang berubah, dunia itu bulat, kadang-kadang dunia itu datar, berubah-ubah tergantung penemuan gitu ya. Baik ibu dan bapak, terima kasih. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.